بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبو yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih kitab Al-Adhan bab yang ke-26 pada halaman 84. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babu qaulir rajuli lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sallaina, bab ucapan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami belum salat, atau kami belum salat, atau tidak salat. Masallaina, atau kami tidak salat. Kata-kata ini kedengarannya kan tidak benar. Kami tidak salat. Kami tidak salat. Tetapi ucapan ini pernah diucapkan kepada Nabi, dan ucapan itu bila mana maknanya, bila bisa jadi kiasannya, bila mana mengandung makna yang benar, maka tidak mengapa. Ya. Kami tidak salat. Bila mana yang contoh dalam syariat seperti ucapan wanita seorang istri kepada suaminya ketika mungkin tidak mengetahui masa datangnya tamu bulanannya, kemudian mengatakan, ketika mungkin ada isyarat dari suaminya untuk salat, dia mengatakan, saya tidak salat. Bisa jadi pemahamannya bisa jadi benar, tapi kalau yang mengatakannya orang laki-laki, saya tidak sholat, jadi maknanya tidak baik. Itu saja yang diingin disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwa kata-kata itu bisa jadi bermakna buruk dan bisa jadi bermakna benar, bisa diterima. Yang sekarang ini bisa diterima dan pernah diucapkan kata-kata itu kepada Nabi, dan Nabi justru tidak mengingkari apa-apa, karena memang suasananya bisa jadi orang tidak bisa melaksanakan, tidak sholat, sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak sholat. Ucapannya ini, perkataan ini terjadi pada perang Khandaq, itu yang ada dalam hadis di bawah bab ini, hadis nomor 641. Di sini kami belum sholat, artinya kami belum sholat, dan bisa jadi maknanya kami tidak sholat. Tidak sholat artinya untuk waktu yang telah berlalu. Misalnya dia sekarang sudah berada pada hampir-hampir waktu maghrib, dia mengatakan kami belum sholat atau kami tidak sholat. Ini ungkapan yang bisa dipahami, bahwa berita dari seseorang bahwa dia belum sholat dan dia tidak sholat, dan Nabi SAW memahami kondisinya. Ini yang ada dalam hadis. Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abu Nu'aim, qala haddathana Syaiban. Abu Nu'aim Al-Fadlu Ibn Dukain, قال حدثنا شيبان أن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صحابة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق. Bercerita Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW kedatangan Umar bin Khattab pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq, yaitu perang yang terjadi di kota Madinah. Madinah diserang oleh orang kafir dan bersekutu dengan orang Yahudi pada tahun kelima Hijriah. Sekutu ini jumlahnya besar. Ribu orang itu hanya dari orang-orang Mekah dengan kumpulan-kumpulannya. Kemudian juga di Madinah ada orang Bani Quraidah dan Yahudi-Yahudi yang lain. Bersekutu orang musyrik, orang kafir dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Madinah. Dan perang Khandaq ini dinamakan dengan Khandaq karena adanya Khandaq. Khandaq itu parit yang panjang, adalah parit yang panjang yang digali di tempat masuk ke kota Madinah. Jadi jangan dikira bahwa Khandaq itu adalah parit yang mengelilingi Madinah, tidak. Bukan parit yang digali di sekitar Madinah, tidak. Tetapi kita tahu bahwasanya Madinah itu dikelilingi atau dipagari dari bagian utara, bagian timur dan barat, dipagari oleh gunung-gunung batu Harrah. Jadi dari sebelah, dari arah timur dan barat itu sudah tidak mungkin orang masuk dari arah sana karena ditutupi oleh gunung-gunung batu. Dan ada perkampungan sampai sekarang masih ada, namanya Harrah Syarqiyah, Harrah Gharbiyah. Dan gunung batu yang bagian timur ya, itu pernah terbakar pada abad ke-7 Hijriah, 600-an sekian ya, sebagaimana ceritakan oleh para ahli sejarah termasuk Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah Wan-Nihayah. Terbakar gunung batu ya, apinya menjulang tinggi, bahkan saking tingginya apinya tersebut sinar cahayanya yang dimunculkan oleh api yang tinggi itu sampai ke Busra di Syam. Bahkan nampak di Syam itu penuh unta, tengah malam nampak penuh unta karena kalau sudah tinggi kan dia menyampaikan cahaya yang jauh. Sinarnya itu sampai ke Busra, itu bagian timur. Sekarang masih dia hamparan yang luas sekarang ini dan rata. Maksud saya rata itu tidak ada gunungnya lagi dan hitam. Hitam karena terbakar. Harrah Gharbiyah juga batu-batu, gunung-gunung batu, sehingga dari arah timur dan barat itu tidak akan mungkin masuk orang menyerang. Bukan jalan biasa, mungkin kalau bisa satu persatu yang bisa masuk mendaki gunung-gunung. Dari arah selatan itu perkampungan Yahudi. Ya, Bani Quraidah arah ke Quba sekarang ini. Ya. Kemudian dari arah utara itulah tempat masuk. Tempat masuk yang diapit juga oleh ujung gunung yang di bagian timur, ujung gunung yang bagian barat. Nah, itu hampir menyatu, ada beberapa kilo jaraknya yang terbuka dan hamparan, itu yang digali belasan kilo digali dengan ukuran ukuran pastinya saya lupa, tetapi pemahamannya bagaimana parit ini tidak bisa dilompati oleh apapun juga, sampai yang jauh lompatannya pun kuda tidak bisa. Kemudian tidak, kalaupun masuk ke bawah, orang tidak bisa naik ke atas, ya, dengan lompatan. Dan digali itu sekian kilo, dibagi sekian para sahabat, ya, per 10 orang ditetapkan apa ukurannya. Nah itulah menyebabkan namanya, penyebab namanya perang Khandaq. Dan yang mengusulkan Khandaq ini adalah Salman al-Farisi, karena tidak biasa di Jazirah Arab menggali itu, tidak biasa di Jazirah Arab. Dan memang ini strategi yang luar biasa, cukup melelahkan pihak musuh. Bahkan jadi digali, gundukannya itu pun dijadikan sebagai benteng hasil galian. Dijadikan sebagai benteng, disitulah para sahabat mengintai barang siapa yang mencoba mendekat. Karena mendekat kan salah satu tujuannya mencari jalan bisa menyeberang. Jadi sepanjang itu dikelilingi oleh, dijalani oleh musuh, memang ada usaha mereka untuk menjalani, untuk mencari mana yang jaraknya, kan tidak semuanya sama itu ukurannya. Mana jarak yang terdekat, memang ada yang terdekat yang mungkin bisa dilakukan. Kalau perang kan waktunya ada. Kalau perang di medan perang, waktu istirahat ada, waktu perang ada. Kalau ini tidak. Siang hari itu mereka dari mulai sebelum subuh mereka sudah siaga di sana sampai nanti malam. Karena malam tidak akan mungkin mereka mencoba untuk melewatinya, karena tidak ada cahaya. Jadi sepanjang hari para sahabat dan Nabi SAW benar-benar hilang kesadaran tentang adanya waktu salat. Ini yang membuat mereka beberapa kali luput waktu salat. Inilah ceritanya, ya, tentang hadis ini sekarang. Kata Jabir, anna Nabi SAW ja'ahu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu yaumul khandaq, pada perang Khandaq. Faqala ya Rasulullah, datang dia dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, ma kittu an usalliya hatta kadat asy-syamsu taghrubu. Ya. Demi Allah, hampir-hampir saya tidak salat. Hatta kadat asy-syamsu taghrub. Hingga hampir-hampir matahari terbenam. Ini maksudnya salat asar. Salat asar. Wallahi ma sallaituha. Sampai sekarang pun saya belum salat. Nah, ini kata-kata yang diambil oleh Bukhari. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah saya belum melakukannya, padahal sekarang hampir salat maghrib. Hampir terbenam matahari. Wadhalika ba'dama aftara as-sa'imu. Kata Jabir menambahkan, justru sudah terbenam matahari. Bahkan pada waktu berbukanya orang yang berpuasa. Bukan berarti mereka kesaat itu berpuasa, tapi menceritakan tentang waktu tersebut, waktu berbuka puasa. Salat maghrib kan belum. Waktu berbuka puasa sudah. Ya. Berarti awal-awal waktu maghrib, ya, waktu maghrib kan waktu berbuka puasa kan masuknya waktu maghrib, ya, waktu masuknya waktu maghrib. Nah ini yang diceritakan, ditambahkan oleh Jabir bin Abdullah, yaitu wadzalika ba'dama aftara as-sa'imu, yaitu pada waktu berbuka puasanya orang yang berpuasa. Berarti sudah terbenam matahari dan sudah masuk waktu maghrib, sementara Umar dalam cerita, dalam pengaduannya tadi, belum sholat asar. Belum sholat asar. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi ma sallaituha. Ya, perkataan Nabi, ya. Faqala ma kittu an usalliya hatta kadat asy-syamsu taghrub wa dhalika ba'da ma aftara as-sha'im. Kata Umar, kembali kita kepada perkataan Umar, ma kittu an usalliya, demi Allah saya hampir-hampir tidak bisa melakukan sholat hatta kadati syamsu taghrub, hingga hampir-hampir matahari terbenam. Kata Jabir, wa dzalika ba'da ma aftara as-sha'im. Demikian itu setelah datangnya atau tibanya waktu berbuka puasa orang yang berpuasa. Berarti sudah jelas masuk waktu maghrib walaupun belum sholat. Masih berbuka puasa orang yang berpuasa. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi, maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Umar, wallahi ma sallaituha. Ini perkataan nabi. Demi Allah saya pun belum melakukannya. Ma sallaituha, saya pun belum melaksanakannya. Jadi pengaduan Umar bahwa dia belum salat asar, ternyata nabi pun belum salat asar. Ini juga Nabi SAW mengatakan dengan sumpah, wallahi, untuk menghilangkan, untuk merendahkan atau mengurangi kejengkelan Umar. Ya. Ketika keadaan Umar itu ternyata ada orang lain yang sama dengan dia, maka terasa berkurangnya. Oh, ternyata Nabi juga belum. Jadi dia merasa terhibur dengan berita dari Nabi. Kalau dia sendiri belum sholat, mungkin dia merasa benar-benar melakukan kesalahan besar. Ternyata Nabi, salah satu caranya untuk menghibur Umar dan mengurangi rasa kejengkelan, bahkan banyak sumpah serampahnya kepada orang kafir. Dikeluarkannya kata-kata kasar. Dan memang berhak orang kafir mengatakan diungkapkan kepada mereka dalam kondisi demikian, yang menyibukkan mereka dari sholat. Bayangkan dalam perang tidak ada alasan untuk tidak sholat pada waktunya, dan membuat Umar merasa jengkel, yang menyebabkan mereka lupa dari sholat ya, adalah orang kafir. Dan bahkan dia melapor kepada Nabi, dan Nabi SAW berupaya untuk menghiburnya dengan menyampaikan hal yang sama, wallahi, demi Allah saya pun belum salat. Mulai terasa Umar, berarti dia bukan orang sendirian. Di situ masih ada yang lain dan bahkan sebaik-baik manusia. Ya. Jadi Nabi SAW ya, dalam suasana demikian juga tidak bisa salat. Suasana demikian tidak bisa salat. Para ulama mencoba untuk mereka-reka apakah kejadian ini sebelum turunnya tuntunan sholat khauf atau setelah. Ada tuntunan sholat khauf yang diturunkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini di medan perang, yaitu dibagi dua pasukan dan mereka semuanya angkat takbir ketika imam takbir. Seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat tersebut. Nah, kemudian mereka dibagi dua sabnya, atau kalaupun lebih dari satu, lebih dari dua, tetapi harus tetap dibagi dua. Sebahagian salat pada rakaat pertama, sebagian salat pada rakaat kedua. Ketika imam nanti semuanya angkat takbir, masuk salat Allahu Akbar dan semuanya berdiri. Nah, kemudian nanti ketika imam ruku pada rakaat pertama, sebahagian dari mereka ruku, sementara yang sebagian lain tetap berdiri untuk menampakkan kepada musuh bahwa mereka tidak lengah dengan sholat. Ada yang masih tetap berdiri. Kemudian sholat rakaat pertama untuk bagian depan bersama imam. Nah, ketika imam nanti bangkit ke rakaat yang kedua, selesai rakaat pertama bersama sebagian makmumnya, nanti rakaat kedua yang sudah dapatkan satu rakaat tetap berdiri, yang belum turun bersama Nabi untuk melanjutkan rakaat kedua. Ya. Nah, tentang proses penyempurnaan untuk, karena jamaahnya kan terbagi dua, kedua-duanya sholatnya satu rakaat, sementara Nabi sudah dua rakaat. Ya. Nanti para ulama berbeda pendapat bagaimana penutupannya, apakah kedua-duanya berdiri dan melaksanakan sholat, atau yang rakaat yang bagian pertama nanti menyempurnakan sendiri sementara Nabi sedang duduk. Ini dua rakaat sholatnya. Nabi sudut tasyahud akhir, tasyahud satu-satunya. Kemudian bagian yang pertama sekali melanjutkan berdiri sendiri-sendiri, kemudian mereka mengejar duduknya Nabi. Ya. Kemudian bangkit lagi yang kedua, atau melanjutkan yang kedua untuk rakaat keduanya untuk mengejar duduknya Nabi, dan mereka salam semuanya. Dan ini terjadi perbedaan pendapat. Ini yang namanya sholat khauf. Apakah itu kejadian yang sekarang ini membuat mereka tidak bisa sholat sehingga sampai luput waktu, berlalu waktu sholat asar sampai masuk waktu maghrib belum turun sholat syariannya sholat khauf, atau sudah? Terjadi perbedaan, dan dari zahirnya belum. Ya. Dari zahirnya belum, tetapi kata para ulama mengatakan kalaupun sudah, suasana kesiagaan ini membuat mereka tidak sempat untuk menyusun saf. Apalagi lapangan di tempat itu tidak terbuka. Ya. Ini di antara perbedaan pendapat ulama. Intinya kesiagaan mereka pada pertengahan siang yang bagian kedua, dari semenjak tengah hari sampai malam, sampai terbenam matahari, itu kesiagaan yang luar biasa sehingga mereka tidak punya waktu untuk untuk sholat sendiri-sendiri pun tidak punya waktu. Ini yang terjadi. Kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan kepada Umar, wallahi ma sallaituha, demi Allah saya pun belum sholat. Kemudian setelah terbenam matahari tersebut, jadi pasukan musuh pun sudah tidak terlalu berambisi untuk mencari celah untuk bisa melompat atau untuk bisa menyeberang karena sudah hampir malam. Ya. Maka Nabi SAW membawa para sahabat, fanazala an-nabi SAW ila buthana. Nabi SAW di situ mencari mana area yang luas. Buthan itu hamparan yang luas. Dicarinya di sana, wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya. Fatawaddaa, maka Nabi pun berwudu. Summa shalla, yakni al-asra, kemudian dia pun salat, maksudnya salat asar. Ba'dama gharabatisyamsu, salat asarnya setelah terbenam matahari. Summa shalla ba'dahal maghriba, kemudian setelah selesai salat asar, salat asar, kemudian setelah itu baru dia melaksanakan salat maghrib. Nah, itulah kejadiannya. Dan ungkapan tadi ternyata boleh dalam kondisi demikian, sudah habis waktu sementara mereka belum sholat, bisa mengatakan kami belum sholat. Ya, boleh. Dan dengan alasan tertentu, dengan alasan yang syar'i. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kita bagaimana cara sholat bila mana hendak mengqadha, yaitu sesuai dengan urutan sholatnya. Kan yang dilakukan, yang Nabi SAW sholat bersama Umar ini dan yang lainnya, itu kan sedang waktu maghrib. Ya. Waktunya waktu maghrib. Tetapi Nabi SAW terlebih dahulu sholat asar. Ya. Jadi menyesuaikan dengan urutan sholatnya. Ini pendapat yang terjadi perbedaan pendapat para ulama, dan ini yang terkuat, yaitu menyesuaikan dengan urutan waktu sholat untuk dalam kondisi mengqadha. Dan bagi yang berpendapat hendaklah didahulukan waktu yang hadir, yaitu waktu maghrib, sebelum kita melaksanakan sholat yang waktunya sudah berlalu. Ini pendapat yang kedua, mendahulukan yang sholat yang waktunya sedang hadir, yaitu waktu maghrib, kemudian setelahnya baru kita mengqadha sholat yang waktunya sudah berlalu. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beberapa faedah yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, sesuai dengan bunyi bab, bolehnya seseorang mengatakan saya belum sholat. Ya, saya belum sholat, dan bisa jadi saya tidak sholat. Apalagi yang mengucapkannya perempuan, wanita, ketika disuruh sholat mengatakan saya tidak sholat. Nah, jadi sudah bisa dipahami bahwa dia mengatakan saya tidak sholat itu karena ada alasan syar'i, yaitu sedang haid atau sedang nifas. Nah, mungkin dia sholat karena memang diwajibkan wanita ketika haid dan nifas untuk meninggalkan sholat, wajib dan berdosa. kalau menyengaja untuk sholat. Ya. Kalaupun dia mereka sholat atau berpuasa, maka tidak ada hasil apa-apa. Ya, tidak ada hasil apa-apa karena agama menyuruh mereka untuk tidak sholat dan tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah pemahaman dari bab yang ke-26. Bolehnya seseorang mengucapkan kata-kata saya belum sholat, tetapi tentunya dalam kondisi seperti ini. Tetapi dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak ada hal yang membuat dia bisa menunda-nunda sholatnya, maka tidak layak dia mengatakan saya belum sholat. Ya. Apalagi orang yang menganggap sholat berjamaah itu hanya sunnah. Laki-laki yang menganggap sholat berjamaah sunnah, ketika selesai orang sholat di masjid, kemudian ditanya, sudah sholat pak? Belum sholat. Ya, ini tidak pantas. Ya, tidak pantas terjadi atau diucapkan perkataan seperti ini bila mana tidak ada uzur syar'i. Itulah yang kita pahami dari bab yang ke-26. Dan kita masuk ke bab berikutnya. Bab al-imami babul imami ta'ridu lahul hajatu ba'dal iqamah. Bab imam tiba-tiba dia punya keperluan, iqamah sudah dikumandangkan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Maksudnya adalah boleh dia melakukan keperluan tersebut sekalipun iqamah sudah dikumandangkan. Ya. Imam itu berhak. Maka ketika iqamah sudah selesai, ternyata dia ada kepentingan yang mendadak. Bolehkah dia mengurus kepentingan tersebut? Boleh. Ya, boleh. Seperti bab yang berlalu ketika Nabi SAW, nah ini memang harus. Nabi SAW teringat dia belum mandi junub. Kemudian dia keluar, disuruhnya para jamaah untuk tetap berdiri di tempat. Kemudian dia keluar, lalu dia mandi, balik lagi. Ya. Dan waktu setelah selesai iqamah, dengan takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam itu terpisah oleh jarak waktu yang cukup jauh. Bayangkan lamanya mandi. Dan sekarang ini juga kejadian yang lain, yang bolehnya seseorang imam untuk melakukan sesuatu yang merupakan perkara yang penting walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Jadi jangan pula dicari pengganti imamnya. Ya, imam sudah berdiri di tempatnya, kemudian tiba-tiba ya selesai iqamah dikumandangkan, tiba-tiba dia ada keperluan, dan keperluannya itu mungkin bisa jadi keperluan yang mendesak, maka dia tinggalkan sebentar, kemudian dia balik lagi ke tempat, dan makmum para jamaah tetap berdiri, seperti yang terjadi pada para sahabat ketika Nabi SAW memerintahkan mereka an makanakum, tetaplah kalian pada tempat kalian. Kita baca hadis yang ada di bawah ini, di bawah bab imam melakukan sesuatu keperluan setelah iqamah dikumandangkan. Hadis nomor 642. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an qala, kata Anas, uqimatis shalah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid. Telah selesai dikumandangkan iqamah sementara nabi masih melakukan najwa, yaitu berbicara berdua, ya, berbisik-bisik dengan seorang laki-laki di pojok masjid, di sudut masjid, fi janibil masjid. Fama qama, tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk memulai salat, famaqama ila salat hatta namal qawmu, sampai ada dari kaum itu yang sudah tidur, maksudnya sudah ada yang terkantuk-kantuk dan tertidur, menunggu nabi selesai berbicara dengan laki-laki tersebut padahal iqamah sudah dikumandangkan. Ya, padahal iqamah sudah dikumandangkan. Bagaimana ya, mungkin bayangan kita kan itu kan nabi. Kalau imam sekarang ini bisa diganti, nabi kan tidak bisa diganti. Ya. Kalau 2 menit saja dia belum juga memulai takbirnya, ya. Nah, sudahlah disuruh mundur. Ini gantinya banyak. Nah, itu tuh. Tetapi status hukumnya seperti tadi, boleh. Tidak ya. Akan mungkin selama yang dilakukan Nabi SAW benar-benar berbicara penting dengan orang tadi, dan dia tidak punya waktu yang lain. Habis selesai isya, dia atau yang tadi itu yang diajak berbicara itu yang tidak punya waktu, selesai sholat dia harus pergi pulang, atau dia Nabi SAW yang tidak punya waktu setelah selesai isya, padahal perkaranya harus selesai saat itu juga. Kalau tidak akan bermasalah. Maka dalam kondisi demikian boleh menunda takbiratul ihram, biarpun para jamaah sudah berdiri, ya, dan bahkan sudah ada yang ngantuk-ngantuk menunggu, ya, sudah yang ngantuk-ngantuk menunggu, dan itu status hukumnya. Dan ini hanya sebatas gambaran boleh, jangan pula disengaja oleh imam, ya, jangan pula sengaja imam, kan boleh, dan juga jangan dipahami ini sunnah, ya, ini sunnah membuat menjadikan para makmum tegak berdiri setengah jam. Tidak ada sunnahnya. Maksudnya boleh dalam perkara yang sangat penting. Bila merasa imam bahwa ini perkara penting harus selesaikan, walaupun ini qomah sudah dikumandangkan, selesaikan cepatnya. Ya. Dan makmum pun harus paham dengan ilmu yang sekarang kita dapatkan, boleh. Ya, ya sudah saatnya memahami. Ya. Tetapi bisa jadi bisa dihindarkan. Bisa dihindarkan. Karena banyaknya imam yang sekarang, apalagi masjid yang tidak ada, yang tidak ada imam rotibnya, atau masjid yang imam rotibnya lebih dari dua, satu, ada dua, sementara yang kedua masih jadi makmum, boleh dia mengatakan saya ada kepentingan sedikit, kamu saja yang maju, untuk menghindari masalah yang lebih besar. Tetapi asal muasalnya boleh, ya, untuk melakukan hal tersebut bila mana pembicaraannya pembicaraan yang penting, dan bahkan Nabi membutuhkan waktu yang lama. Ya, sehingga ada yang sudah terkantuk-kantuk menunggu. Apalagi waktu isya itu waktu tidur bagi mereka di saat itu. Tidak ada lagi yang kemana-mana. Selesai isya pada tidur semua. Ya. Tidak ada lagi. Kita aktivitas isya itu justru awal dari ke aktivitas. Selesai isya mata terbelalak. Nanti sampai jam 3 dini hari. Ya. Ya. Banyak perkataan. Apalagi yang sia-sia. Jadi makanya cepat sekali mengantuk. Memang kalau sudah gelap cepat ngantuk. Isya itu kan gelap, gelap. Suasananya sudah suasana tidur, maka para sahabat sebentar saja sudah mulai ngantuk itu. Kalau nunggu lama, nunggu waktu isya pun setelah maghrib itu lama, dan mereka ada juga yang mengantuk-ngantuk. Padahal Nabi SAW tidak suka tidur sebelum isya. Ya, tidak suka tidur sebelum isya, dan tidak suka memperpanjang bercengkrama setelah isya. Ya, karena setelah isya itu waktu tidur. Nah, kalau kita sekarang ini justru setelah isya itu semangat, semangat untuk beraktivitas lagi, yang jualan malam, ya, jualan nasi uduk, mulai itu aktivitas sampai subuh. Ya, siang mana ada yang makan nasi uduk? Jadi intinya bukan suatu hal yang tercela, tetapi kita membayangkan bagaimana kondisi ketika itu para Nabi dengan para sahabatnya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, bolehnya imam melakukan sesuatu keperluan setelah iqamah dikumandangkan, dan nanti ketika imam sudah mulai sholat itu tidak diulangi kembali iqamahnya. Cukup dengan iqamah yang sudah berlalu. Iqamah itu tidak ada, memang bisa jadi kalau kecuali kalau jemaahnya bubar atau duduk lagi kemudian setelah iqamah dikumandangkan tidak ada yang berdiri, ya. Nah, ini mungkin wallahu ta'ala alam yang saya pahami diulangi iqamahnya. Karena apa rahasianya ketika Nabi menyuruh para sahabat itu untuk tetap berdiri dan dia keluar untuk mandi, itu ketika dia memulai sholat dia tidak perlu diulang kembali iqamahnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini bab yang ke-27, yaitu secara ilmiah saja, bukan sesuatu yang harus diamalkan pula, tetapi pengetahuan. Dan ini juga memperkecil terjadinya perpecahan. Kalau kita sudah mengerti duduk hukumnya, maka tidak akan mungkin kita bertengkar. Ya. Tidak akan mungkin memunculkan pertengkaran, permusuhan ketika terjadi misalnya kejadian yang seperti ini. Nah, kita sudah, alhamdulillah, kan ada hukumnya, boleh kok. sehingga tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang protes. Ya, itu pun kasusnya bukan kasus yang terus menerus. Ya. Jangan semua perkara dianggap penting sehingga setiap selesai iqamah isya kemudian imamnya bicara cara-cara, ini tidak benar. Apalagi kalau menganggap itu sebuah sunnah, ya, ini bid'ah jadinya. Yang bukan Nabi SAW kejadiannya cuma satu kali itu, kemudian dianggap sebagai sunnah yang harus selalu dilakukan. Kan Nabi melakukannya. Nabi melakukannya dalam kasus dan dalam kondisi tertentu, bukan sebuah ritual ibadah. Makanya harus dipahami apa yang harus dilakukan selalu dari perbuatan Nabi, apa yang tidak. Apa yang tidak mesti tidak ada keutamaan dicontoh. Apalagi kalau hanya sekedar perbuatan itu bukan karena cinta kepada Nabi. Ini juga orang yang masalah rambut yang dipanjangkan, ya, dengan alasan Nabi SAW rambutnya sampai ke bahu. Banyak yang berupaya untuk melakukan itu. Ya. Kalau seandainya didorong oleh rasa kecintaan yang luar biasa dan selain dari rambut itu pun juga dia sudah lakukan, sholat sunat juga dia tiru dan contoh Nabi, puasa sunat pun demikian, bersedekah juga, akhlak juga, kemudian dia tidak mau meninggalkan satu celah pun dari apa yang diperbuat Nabi kecuali dicontohnya, ini terpuji. Tapi kalau sholat sunat juga tidak, cuma rambut saja yang tiru, ini tercela. Apalagi kalau tren waktu itu seperti celana cingkrang, ya. Kalau sudah nampak trennya para artis sudah seperti itu, contoh pula, nah ini tidak ada keutamaannya. Ya, apalagi celananya sempit di atas, kemudian di bawah, sampai dari paha ke bawah itu sempit, kemudian cengkerang, setengah betis. Oh ini sunnah. Sunnah apaan? Ya. Nah karena ternyata tren di artis yang sudah hijrah, makanya seperti itu. Ini masyarakat muslim harus dipahami, yang kita contoh itu Nabi SAW dan contohnya karena kita ingin meniru Nabi. Karena kecintaan yang luar biasa, bukan karena apa yang kita sukai kita pilih. Ya. Masuk lagi kepada ta'adud ini. Ya. Kalau poligami oh luar biasa, ikut sunnah, dan tapi sholat sunnah tidak ada. Sholat sunnah tidak ada, puasa sunnah tidak ada. Ya. Jadi yang dipilih dari sunnah Nabi itu yang sesuai selera. Ini tidak. Ya. Kembali kita kepada hal yang tadi, ya. Memahami kenapa mengamalkan sunnah ini ada dawabitnya, ada dawabitnya yang harus kita pahami. Yang tonggak utamanya cinta, kecintaan kepada Nabi yang luar biasa. Makanya kita tahu bahwasanya yang paling mencintai Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tetapi tidak semua yang diperbuat Nabi itu dicontoh oleh Abu Bakar. Dan tidak akan mungkin sebanding cintanya Abu Bakar dengan cinta, jangan kena Abu Bakar. Tidak akan sebanding cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi SAW dengan cintanya Abdullah bin Umar, anaknya. Ya. Tetapi bagaimana Abdullah bin Umar? Salah satu dari apa yang diceritakan oleh para ulama tentang ciri-ciri Umar Abdullah bin Umar ini adalah berupaya untuk mencontoh Nabi setotal mungkin. Bahkan dia mencari tahu di mana Nabi dalam safarnya ke Mekah berhenti dan sholat, maka di sana dia sholat. Ya. Kalau dia pergi ke Madinah, dicari tahu di mana dahulu Nabi berhenti dan di situ sholat, dia dicobanya seperti itu. Ya. Ternyata dia tidak sama dengan ayahnya. Justru ayahnya yang pernah mengatakan kepada Nabi bahwa dia sangat mencintai Nabi lebih dari segala-galanya dan bahkan lebih dari dirinya sendiri. Ya. Hadisnya. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala anta ahabbu ilayya, ya, illa min nafsi. Sungguhnya engkau yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, belum sampai engkau mencintai saya lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri. Seketika itu juga Umar mengatakan, sekarang engkau lebih saya cintai bahkan dari saya, cinta saya kepada diri saya sendiri. Kata Nabi SAW, direkomendasi oleh Nabi, al-ana ya Umar, sekaranglah engkau sampai pada puncak kecintaan yang sebenarnya kepadaku. Dan Nabi percaya ucapan Umar tadi. Bukan hanya Nabi tahu Umar bukan hanya pengakuan, bukan hanya di mulut. Nabi tahu, makanya Nabi mengatakan al-an, sekaranglah engkau sampai pada cinta yang sebenarnya kepadaku. Dipuji dan direkomendasi oleh Nabi, Abdullah bin Umar tidak. Tapi coba lihat bahwa Abdullah bin Umar berupaya justru untuk mencari tempat-tempat di mana dahulu Nabi dalam safarnya salat kemudian dilakukannya di sana. Ternyata bukti cinta kepada Nabi itu bukan seperti Abdullah bin Umar, ya, tetapi justru seperti ayahnya, dan ayahnya justru manusia kedua yang sangat mencintai Nabi SAW. Ya. Jadi ini yang harus kita jadikan standar, bahwa pengamalan terhadap sunnah ini memang sebagai tanda-tanda, tetapi bukan semata-mata. Makanya harus yang ditanamkan adalah kecintaan yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya itu nanti akan mendorong kita untuk mencari tahu mana yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk kita contoh, mana yang diperoleh Nabi untuk kita contoh. Jangan sampai kita didorong atau disebabkan dari faktor yang lain kita meniru Nabi, ya. Seperti yang kita berikan beberapa contoh tadi, ya, jadi kita bersemangat untuk satu dari antara tuntunan Nabi karena ada kepentingan. Ini tidak benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pembicaraan ini sampai ke sini disebabkan oleh masalah imam tadi, ya, Nabi SAW kejadian setelah iqamah kemudian dia berbicara dengan seseorang dalam waktu yang lama, dan ini kejadian menunjukkan bolehnya dan bukan menunjukkan bahwasanya kita harus melakukan, ya, kita harus melakukan. Ini bab yang ke-27. Dan bab yang ke-28 ini mungkin ada kaitannya juga dengan bab kita sekarang. Bab al-kalami idza uqimatish shalah. Bab berbicara ketika iqamah dikumandangkan atau setelah iqamah dikumandangkan, berbicara. Berbicara. Hadisnya 643, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ayyas bin al-Walid قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني ثابت ini muridnya Anas, ya, yang sangat dekat dengan Anas dan sangat dikenal oleh Anas bin Malik, ya, namanya ثابت ابن أسلم البناني رضي رحمه الله تعالى. Kata حميد, ini muridnya ثابت حميد Ibn Abi Humaid al-Tawil, kata para ulama. Sa'altu Thabitan al-Bunani, saya bertanya kepada Thabit al-Bunani, anil rajuli yatakallam ba'da ma tuqamus salah. Ini pertanyaan apa? Bertanya dalam masalah agama. Ini contohnya. Saya pernah bertanya kepada guru saya tentang seseorang yang berbicara setelah iqamah dikumandangkan. Ya. Apa jawabannya? Hadis. Ini bimbingan mengeluarkan fatwa atau jawaban pertanyaan, yaitu sangat utama kalau kita langsung jawab dengan hadis, dengan dalil. Oh, jawabannya adalah jawaban Nabi, jawabannya adalah hadis Nabi, jawabannya adalah ayat Al-Quran, ya. Ini salah satu bimbingannya ketika Thabit ditanya tentang hukum seseorang berbicara setelah iqamah dikumandangkan, dia langsung menyampaikan hadis. Fahaddathani an Anas bin Malik, maka dia sampaikan kepadaku hadis dari Anas bin Malik gurunya radhiyallahu anhu, qala, kata Anas, uqimatis salatu, dikumandangkan iqamah, fa'arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, tiba-tiba datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi seseorang, fahabasahu, maka orang tersebut menghalanginya, ya, menghalanginya ba'da ma uqimatish shalah, setelah iqamah dikumandangkan. Menghalangi maksudnya dari memulai salat, ya, menghalanginya, habasa itu mengurung atau menghentikan Nabi SAW dari memulai salat. Nah, ini tadi Dan senada dengan hadis yang ada pada bab sebelumnya, Nabi SAW berbicara lama dengannya. Kepentingan satu orang, tetapi Nabi menganggap ini penting, membuat para jamaah tegak berdiri dalam waktu yang lama. Dan bahkan dalam riwayat yang lalu, ada di antara mereka yang sudah mulai terkantuk-kantuk, tetapi ini ternyata boleh. Ini boleh berbicara setelah iqamah. Dikumandangkan boleh berbicara. Ini untuk bab yang ke-28, boleh berbicara dengan pembicaraan dunia setelah iqamah dikumandangkan. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Tidak punya kesempatan, tidak habis-habisnya berbicara, bercakap-cakap, bercengkerama sampai setelah iqamah pun masih. Jadi seakan-akan tidak punya waktu untuk berbicara, apalagi kalau pembicaraannya pembacaan yang biasa-biasa. Apalagi pembicaraannya untuk kepentingan dunia. Jadi antara iqamah yang seharusnya dia sudah siapkan hatinya, jiwanya untuk menghadirkan kekhusyukan, diam, hening, khidmat, justru dia masih bercengkerama dengan orang di sampingnya, bahkan menyusun sab pun terlambat, sibuk berbicara. Walaupun asal hukumnya dibenarkan seperti kasus Nabi SAW, tetapi ini yang tidak, ketika itu di luar kebutuhan atau tidaklah sebuah hal yang darurat, maka ini menjadi sebuah hal yang tercela. Seyogyanya dilakukan oleh seorang musalli, orang yang sholat itu ketika iqamah dikumandangkan, menyusun saf kemudian berdiri dengan khidmat menghadap ke kiblat, mempersiapkan diri untuk menghadap melakukan ibadah sholat. Ini yang harus dikerjakan, dan ini yang dituntun oleh agama. Bila mana kita dihadapkan kepada pembicaraan yang penting, yang darurat, maka hukumnya sudah kita ketahui karena terjadi di zaman Nabi, dan Nabi pun melakukannya walaupun juga waktunya cukup lama. Itu kan sebagai imam ya. Bagaimana sebagai makmum? Ya, boleh. Kalau memang sangat penting terasa, walaupun mungkin kita jadi luput satu rakaat atau luput dari takbiratul ihram, kalau pembicaraan itu pembicaraan yang penting secara syariat, tidak bisa ditunda-tunda, maka boleh kita selesaikan pembicaraan dan kita masuk ke ibadah sholat. Ini bukan termasuk melalai-lalaikan sholat. Tetapi kalau bisa ditunda, apalagi kalau pembicaranya bisnis dunia, nah ini sangat tercela dan ini melalai-lalaikan sholat. Dan bahkan luputnya kita dari takbiratul ihram imam itu sebuah hal yang tercela. Sebuah hal yang tercela, ini yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dari bab yang ke-28 ini. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini menyelesaikan 3 bab yang dari bab yang ke-26 sampai 28. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Apa? Menunggu. Sebelum iqamah atau setelah iqamah ketiduran? Sudah azan. Nunggu iqamah. Ada yang ketiduran terus? Tidurnya, lihat posisi tidurnya. Apakah orang yang tertidur menunggu iqamah? Karena cerita-cerita yang ada dalam hadis Bukhari yang kita pelajari, seperti Umar mengatakan orang pada wanita dan anak sudah tidur, itu tidur yang diyakini tidak akan membatalkan wudu. Apalagi tidurnya tidur duduk atau tidur berdiri. Seperti menunggu tadi kan tidur ngantuk maksudnya. Sudah sini itu tidak membatalkan wudu. Kesadaran masih ada. Melayang sedikit. Tapi kalau orang tidurnya ada orang yang tidurnya berdiri, apalagi dalam sab yang sempit yang rapat, atau duduknya tidurnya dalam keadaan duduk kemudian dia terdengar dengkurannya, ini batal wudu. Dengkur itu sudah tidur lelap itu. Sudah tidur lelap. Apalagi kalau nafasnya sudah mulai terasa nampak teratur, berarti ini sudah sudah tidur yang membatalkan wudu. Karena tidur itu sebenarnya hakikatnya bukan pembatal wudu, tetapi madhinnatu an-naqid. Kemungkinan ya, ketika naqid itu muncul dia tidak sadar. Seperti buang angin ya. Jadi tidur itu pada zatnya sendiri itu tidak pembatal, tetapi dia madhinnatul naqid. Ya, saat-saat ketika kemungkinan keluar yang membatalkan wudu tidak sadar. Jadi tidur yang tadi yang ditanyakan sebelum iqamah itu orang yang melihat di luar bisa memberikan anjuran untuk tidur yang kamu tadi sebaiknya kamu ulangi wudunya lagi. Ya, sebagai nasihatul lil muslim, menasihati seorang muslim, ulangi wudunya. Ya, kita harus perhatian kepada salat kita, ulangi wudunya. Dan ketika kita tahu ini orangnya tidurnya tidak terlalu lelap, kemudian hanya kepalanya tertunduk begitu saja, kemudian sadar lagi atau miring sadar lagi, nah ini tidak perlu kita anjurkan untuk mengulangi wudunya. Wabillahi taufik. Ini, Beci. Tidak tahu saya. Pertanyaannya apakah ada anjuran atau larangan membuka penutup kepala ketika memasuki kamar kecil, toilet, na'azakumullah. Saya tidak tahu ya. Dilarang, tanyakan dalilnya ya. Jangan tanyakan ke ustadznya. Tanyakan yang ini ya, ini baru ini bagi saya. Apakah ada dalilnya ya. Mungkin kalau Pak Edi tahu dari dia, langsung tanya, sebutkan ke ustadz. Nah, kan memberi ilmu juga namanya. Nah, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ada larangan atau ada anjuran. Ada larangan untuk tidak membuka atau ada anjuran untuk membuka. Ya. Memakai, anjuran memakai. Ya, kedua-duanya ya, perlu dalil dan saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Masih ada? Dahlah. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.